Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Ikhwani fi din, hafizani wa hafizakumullah. Kita masih di dalam penjelasan tentang akhwatu kana, di mana akhwatu kana ada kelompok litauqit, kelompok untuk menjelaskan waktu, yaitu asbaha pagi, adha waktu duha, dhalla siang, aqsa sore, bata malam. Ini semua fungsinya sama seperti kana, yaitu merofakkan mubtada dan dinamakan dengan isimnya, serta menasabkan khobar dan dinamakan khobarnya. Semisal yang sudah kita sampaikan, asbahati syajaratu musmiratan, menjadilah pagi hari pohon itu berbuah. Asyajaratu ini katakan isim asbaha, musmiratan dinamakan khobar asbaha. Baik, kita masuki yang berikutnya dari temannya kana, yaitu sor. Soro ini memiliki fungsi lit tahawuli untuk perubahan, merubah dari satu keadaan menjadi keadaan yang lainnya, namanya tahawul. Mislu seperti soral qutlu nasijan, soral qutnu nasijan, menjadilah al qutnu kapas itu nasijan, tekstil atau tenunan. Al qutnu itu disebut dengan ismu sor, isim sor, nasijan khobar sor. Baik, saya bertanya dulu, ketika belum dimasuki soro, jumlahnya menjadi apa sebelumnya itu? Al-qudnu nasijun, al-qudnu nasijun. Maknanya bagaimana kalau al-qudnu nasijun? Kapas itu adalah tekstil. Jadi bisa difahami pada apa? Belum bisa difaham. Terus? Nah, maka barakallahu fikum jami'an, tahawul ini merubah satu keadaan menjadi keadaan yang lain sehingga menjadi jelas yang diinginkan dengannya. Menjadilah kapas itu tekstil. Semisal orang mau mengatakan Muhammad yang tadinya anak-anak, ya, yang tadinya walad, sekarang menjadi rojul, menjadi lelaki dewasa. Kita mengucapkannya bagaimana itu? Soro Muhammadun rojula, menjadilah Muhammad seorang lelaki. Jelas ya? Nah, ini fungsi dari sor. merubah, tahawul berubah dari satu keadaan menjadi keadaan yang lainnya. Ada orang tadinya enggak faham, dijelaskan enggak mudah-mudah. Kemudian bersungguh-sungguh dia belajar sehingga menjadilah dia paham. Orang tersebut misalnya namanya Ali. Menjadi apa? Soro Aliyun Fahman. Menjadilah Ali orang yang paham. Jelas? Tidak. Kemudian teman kana yang berikutnya, kelompok yang ketiga, adalah linafyi, untuk meniadakan. Untuk meniadakan, ada satu yaitu laisa. Laisa itu diartikan tidak, atau diartikan bukan. Yang penting maknanya adalah meniadakan. Laisa najahu sahlan. Kesuksesan itu tidak mudah. Laisa najahu sahlan. Kesuksesan itu tidak mudah. Ya. Ketika belum ada laisa apa? Ifa. An-najahu sahlun. Kesuksesan itu mudah. Tapi kenyataannya mudah apa enggak kesuksesan? Sulit. Butuh perjuangan. Butuh kesungguh-sungguhan. Butuh keikhlasan. Sehingga menyebutkannya laisan najahu sahlan. Kesuksesan itu tidak mudah. Kelompok keempat dan temannya kana adalah yang memiliki makna lil istimrar. Apa kemarin lil istimrar? Untuk menerus, terus mana? Menerus. Ini artinya terus menerus. Mazala, ya terus menerus. Mabariha, terus menerus. Manfakka, terus menerus. Mafati'a, terus menerus. Jadi mazala, mabariha, manfakka, mafati'a. Jadi ma infakka, jadi manfakka, terus menerus. Mislu seperti mazala salamu amalan muhabbiban. Mazala salamu amalan muhabbiban. Terus menerus keselamatan itu adalah angan-angan yang disuka, angan-angan yang dicintai. Orang berangan-angan itu dengan angan-angan yang selamat. Itu amalan yang disuka. Selamat dari kesulitan, selamat dari kefakiran, selamat dari kesusahan. Selamat dari virus corona. Lagi santer ceritanya. Sudah masuk wilayah Banyumas. Sudah mendekat. Orang pada ketakutan ya, Pak, ya. Dengan makhluk Allah, hamba Allah yang sangat kecil sekarang. Virus itu kan di bawah nyamuk, ya enggak? Allah enggak malu memberikan permisalan dengan seekor nyamuk. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguh Allah enggak malu memberikan permisalan dengan seekor nyamuk dan apa yang di bawah dari lebih kecil dari nyamuk. Contohnya virus. Virus itu hamba Allah, makhluk yang sangat kecil sekali. Bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah. Allah mengutus nur Siapa yang mau dimasuki? Manut saja. Amin. Orang pada ketakutan luar biasa sekali. Dengan makhluk Allah yang sangat kecil, takutnya luar biasa. Sampai kemana-mana pakai masker. Kemana-mana harus setelah salaman cuci tangan. Dan seterusnya untuk menghindar keselamatannya supaya mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu angan-angan yang ia suka, dicinta. Nah, wabila itu. Namun dengan pencipta corona, gak pada takut. Aneh enggak ini? Pelajaran itu ya. Mestinya kan takut dengan yang mencipta corona. Masa takutnya sama virusnya yang kecil? Kan gak masuk akal. Larangan-larangan Allah masih dikerjakan. Perintah-perintah Allah ditinggalkan. Dilecehkan salam diganti dengan assalamualaikum. Diganti dengan salam apa? Dan ini kan pelecehan-pelecehan. Jilbab gak wajib. Ini kan muncul baru-baru saja. Ini kan pelecehan-pelecehan terhadap agama Allah. Ini musibah yang luar biasa kalau agama Allah dilecehkan. Assalamualaikum diganti, jilbab tidak wajib. Zina itu halal. Ini sudah jadi pembicaraan yang lebih banyak. Subhanallah. Dengan yang mencipta corona itu tidak takut sampai bilang kayak gitu. Begitu ada corona pada ketakutan. Ini kan akal sehat kan tidak bisa menerima. Udah corona yang kecil, virus yang kecil kok tidak takutnya bukan main, ya sampai tidak berani keluar rumah. Khawatir nanti kontak dengan manusia, khawatir takutnya luar biasa. Dengan pencipta corona ternyata beraninya luar biasa. Subhanallah, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Baik. Ma kariha as-saruhani muntaliqaini ila al-qamari. Terus menerus as-saruhani dua roket itu muntaliqaini meluncur ila al-qamari menuju rembulan. Ini isim ma barihanya musannaknya. As-sarukhani musanna. Sehingga khobar ma barihanya ini mansub dengan ya muntaliqaini. Muntaliqaini. Kalau bentuk satunya apa? As-sarukhun. As-sarukhun muntaliqun. Itu bentuk satunya. Roket itu meluncur ila al-qamar menuju qamar. Jadi karena masih meluncur belum sampai, maka pakainya mabari'a. Terus menerus dua roket itu meluncur as-sarukhan muntaliqain, meluncur ya. Roket itu, dua roket itu meluncur ila al-qamar menuju rembulan. Berikut manfaqa at-tiflu na'iman. Terus menerus anak kecil itu tidur. Tidak, kecil itu masih tidur. Ini namanya lil istimrar. Lil istimrar apa saja ikhwan? Mazala, terus mabariha, manfaqa, mafati'ah. Ada empat. Ingat-ingat. Linnafiyah ada berapa? Satu, yaitu laisa. Litahawul ada berapa? Satu, yaitu sor. Litokit ada berapa? Lima, yaitu asbaha, adha, dholla, amsa, dan bahta. Sekarang kelompok yang terakhir, yaitu madama. Madama libayanil muddah, untuk menjelaskan waktu, yakni waktu yang terbatas. Muddah ini adalah waktu yang dibatasi. waktu yang dibatasi. Yang namanya selama kan demikian. Selama itu waktu yang dibatasi. Libayanil mudda. Jelaskan waktu yang terbatas. Mislu seperti la ta'bur, jangan kamu menyeberang asy-syari'a jalan, madamatil isyaratu hamra'a, madamat selama isyarat hamra' merah. Merah berarti berhenti ya Iba. Jadi jangan engkau menyeberang, berjalan ke jalan, jangan kamu jalan selama isyarat masih apa? Merah. Nah ini kan dibatasi namanya. Madamat ini berarti berbatas waktu. Kalau sudah hijau berarti apa? Jalan. Nah ini perlu diperhatikan ya. Marah bahayanya sangat besar ketika merah itu jalan. Kadang orang tidak perhatian, merah jalan, terjang dari sisi yang ini. Taati saja ya. Karena rambu-rambu itu dibikin adalah untuk kemaslahatan, kebaikan. Terlebih ikhwan ya, ikhwan, akhwat, itu harus menjadi contoh, contoh di dalam kebaikan. Tip. Bisa difahami? Hamro dibaca apa? Hamroku apa hamroa? Hamro apa? Yuk. Hamroku. Kenapa hamroku? Madamatil isyaratu hamro apa u? Apa oat? A. Kenapa? Karena sebagai khobar madama. Nah, diingat. Ini kan pembahasannya lagi. Isim madamanya yang mana? Isim madamanya yang mana? Al-isyaratu khobar madama hamra, sehingga dimansub hamra. Jangan engkau seberangi jalan selama isyarat itu adalah merah. Baik. Jadi kita harus bisa menentukan hukumnya ya. Hukumnya ini kedudukannya sebagai apa, nanti tanda irobnya apa, begitu. Dan terus diulang-ulang, jangan bosan karena ini pelajaran terus berjalan ya, bertambah. Kalau tidak mengulang-ulang dengan rajin, kita khawatir sudah jauh tapi banyak yang lupa. Murja'ah itu memang pekerjaan yang sulit. Namun itu manfaatnya besar. Kita teruskan. Watu sama kana wa akhwatuha bil afalin naqisati. Dan dinamakan kana serta saudara-saudaranya itu dengan fi'il-fi'il yang naqisah. Ya. Jadi ini lafad-lafad fi'il. Ini lafad-lafad fi'il. Aslinya kan demikian. Kana yakunu kun. Yada. Soro yasiru sir. Ini kan jenis fi'il yang demikian. Namun ini dinamakan fi'il yang naqis. Fi'il yang naqis. Fi'il yang kurang. Kenapa dikatakan kurang? Ya karena enggak sempurna. Kalau sempurna kan ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bihi. Jelas? Jelas. Taib. Itu kalau sempurna. Lah di sini barakallahu fikum dikatakan fi'il naqis. Apa sebab? Li'anna, karena sesungguhnya ia tahtaju, butuh ila khobar, butuh kepada khobar liyutimma makna jumlah, untuk menyempurnakan makna dari jumlah. Kalau dilihat sepintas susunannya seperti fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Misalnya kanal mudarrisu faqiran, menjadilah pak guru itu fakir. Al-mudarrisu kan rofa, faqiran kan nasab, karena fi'il kan seolah-olah fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Namun di sini ini bukan kedudukannya maf'ulun bihi, tapi kedudukannya sebagai apa? Khobar. Nah, karena fi'il ini butuh dengan khobar, maka dikatakan fi'il yang enggak sempurna. Fi'il naqis. Kalau sempurna, butuhnya fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Paham? Nah. Kama tusamma aydun bil afalin nasikhati. Sebagaimana dinamakan juga dengan fi'il-fi'il nasikh. Fi'il-fi'il yang menghapus. Nasikh itu artinya menghapus. Kenapa dikatakan menghapus? Li'annaha tughayyiru hukmal khabari. Karena fi'il ini merubah hukum khabar. Merubah hukum khabar. Sehingga dikatakan nasikh. Dikatakan fi'il-fi'il yang menghapus. Yaitu apa? Merubah, menghapus hukum khabar. Bagaimana bentuknya? Khobar yang tadinya hukum asalnya apa? Khobar yang tadinya hukum asalnya apa? Marfu berubah menjadi apa? Mansub. Berubah jadi mansub. Makanya disebutnya khobar kana. Kan demikian. Tidak khobar no, karena kalau khobar no apa ya kuah? Marfu, ya dah. Dikasih kana ini untuk menunjukkan mansubnya itu kan sebagai khobar kana, karena kana ini fiil yang nakis. Kalau enggak nakis menjadi fiil yang sempurna, nanti butuhnya maf'ulun bihi, bukan khobar. Maksudnya makanya di sini disertakan khobar kana. Gak khobar prof, tapi ada kananya. Ini supaya menghilangkan hukum khobar yang marfu, jelas menjadi mansub, juga untuk menghilangkan, untuk menjelaskan kana di sini adalah bukan fiil sempurna karena butuh khobar. Jadi mansubnya itu bukan sebagai maf'ul bih, tapi sebagai khobar kana, karena kananya adalah fiil yang tidak sempurna karena butuhnya khobar. Apakah nanti kanak juga bisa menjadi fi'il sempurna? Bisa. Ya. Karena bisa menjadi fi'il yang sempurna. Sehingga enggak butuh khobar, butuhnya maf'ulun bihi. Di suatu saat nanti kalau kita sudah sampai babnya, kita akan bisa bedakan, oh ini kanak yang sempurna, ini kanak yang naqis. Jelas? Baik. Yang penting paham, ya, yang penting apa? Paham. Intinya apa kesimpulannya? Karena dan teman-temannya ini dikatakan sebagai fi'il naqis karena butuh kepada khobar. Khobarnya kalau misalnya contohnya tadi karena al-ustadu fakiran, fakiran ini sebagai khobar kana. Penyebutan khobar kana ini sudah kita sebutkan tadi supaya khobar tidak dihukumi marfu. Karena ada kananya berarti diman mansub. Jelas? Jelas? dan disebutkan khobarnya ini untuk menunjukkan kalau kananya di sini adalah tidak menjadi fiil yang sempurna karena masih butuh pada khobar. Saya dikatakan isim fiilna naqis. Maksud selain dari nama fiil naqis, nama lainnya apa tadi? Fiil nasikh yang menghapus hukum yang tadinya khobar itu marfu, dihapus hukumnya sehingga menjadi mansub. Ikhwani fiddin hafizani wa hafizakumullah, ini penjelasan di poin yang kedua, yaitu teman-temannya kana itu ada 5 kelompok, ada di taukid, li tahawul, li nafi, terus lil istimrar, dan li bayanil muddah. Li taukid, li tahawul, li nafi, lil istimrar, kemudian li bayanil muddah. Ini harus hafal. Ini harus hafal. Baik. Kita cek dulu ya. Untuk temannya karena yang litaukid apa saja? Asbaha, terus adha, dhalla, amsa, bata. Temannya karena yang litahawul, soro. Temannya karena yang linafyi, laisa. Temannya karena yang lil istimrar, mazala, mabariha, manfaqa, mafatiha. Temannya karena yang untuk dibayaril mudah, untuk menjelaskan berbatas waktu apa mana. Karena dan teman-temannya dikatakan sebagai apa ya Pak? Fi'il yang naqis, fi'il yang kurang. Apa sebab? Masih butuh kepada khobar. Nama lainnya fi'il nasikh, fi'il yang menghapus. Menghapus apa ya? Hukum mubtada yang tadinya marfu menjadi apa? Menghapus hukum khobar yang tadinya marfu menjadi mansub. Dah cukup dulu. Allahu taala lahu biswar, tinggal masuki poin yang ketiga dari isim kana. Insyaallah kita lanjutkan hari Rabu yang akan datang ya. Karena hari Sabtu besok dars dilakukan di pondok. Jadi belajar di rumah ya, hari Sabtu. Dan pelajaran ini insyaallah kita lanjutkan di hari apa? Rabu inilah. Allahu ta'ala bisawab wa bil tawfiq. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.